Pertanyaan, kapan seorang anak diperbolehkan untuk menggunakan atau memiliki HP Android? Mas. Subhanallah. Kalau ditanya kapannya ini yang berat. Anak sarankan ya, dihindari anak-anak untuk menggunakan Android. Ada manfaatnya, ya memang ada manfaatnya. Ya. Cuma anak ngisi gambaran pada antum semuanya. Memang ada manfaatnya. Ya. Android itu ada manfaatnya. Tapi tidak semua bisa menggunakan manfaat tersebut. Banyak yang digunakan, terutama anak-anak, banyak digunakan kepada sesuatu yang sia-sia, bahkan yang madorot bagi dia. Dan ini sudah terlalu sering, ya. Terutama di masa-masa belajar anak-anak, ya. Atau yang istilahnya yang belum menikah, ya. Rata-rata penggunaannya kurang bagus. Wallahu alam ya, mungkin kalau ada ya satu di antara sekian mungkin ya. Tapi yang kita sering mendapati subhanallah. Kalau anak itu sudah pakai Android, walaupun dia tidak keluar rumah, di rumah dia betah di rumah, betul betah ya. Tapi dia subhanallah ya. Kurang birrul walidain. Sudah dipanggil kurang sibuk dengan ini dan juga membuat karakter kurang bagus. Ini anak-anak deh, anak bicara masih anak-anak ya, suka emosi ya. Jangan anak-anak, yang dewasa saja juga demikian ya. Seorang suami pakai Android kini ada anaknya ini jengkel dia sama anaknya, dimarahi anaknya, ini menimpal ya. Menimpa ini, ya. Maka disarankan ya tidak perlulah. Apa sih manfaatnya? Ya ada banyak ya, ya macam-macam. Ya. Mau jualan lewat HP Android lebih cepat, itu manfaat duniawi. Ya. Tapi di situ banyak yang memberikan madarat. Ya. Tapi Allah alam, kadang anak ini namanya anak ya. Kalau sudah kenal ini lupa, sudah lupa ya. Kalau sudah menikah, kalau bisa di, terutama istrinya, terutama wanita, jangan, sudahlah, jangan. Ummahat kalau bisa jangan. Jangan menunggukan Android. Kasihan suami. Anak-anak kurang keurus nanti. Banyak sibuk dengan Android-nya. Oh, dapat faedah ilmiah. Ilmiah apa? Banyak rekaman. Bisa menggunakan itu. Kalau serius mau belajar. Dan juga dengan Android ini barokah ilmu kurang. Seharusnya bisa hadir di majelis ilmu. Coba perhatikan yang bergesernya. Ya. Jarang yang hadir seperti ini. Di zaman kita sekarang ini mencukupkan. Wah sudah nanti ada Android. Ya beda. Majelis yang seperti ini dengan majelis yang Android itu dia sendirian. Ya, ustadznya bisa diatur. Ya. Avansat, saya mau ke kamar mandi. Cetet. Avansat, saya mau goreng. Cetet. Avansat, ada tamu. Cetet. Tidak konsentrasi dia. Tapi kalau gini, insya Allah lebih konsentrasi malaikat bersama kita, ya. Barokah banyak. Ya. Dan juga, subhanallah, kita enggak kerasa, ya, ikhwan. Hubungan kita renggang sama ikhwan itu renggang. Ya. Banyak ikhwan-ikhwan enggak datang ke majelis ilm, enggak ketemu ya, dengan saudaranya, gara-gara punya Android. Beda kan kalau ketemu, masya Allah saya nggak ketemu sama si fulan sekian bulan sekian tahun ketemu, masya Allah senang kita kan, menyenangkan saudara kita, ya enggak, kita senang kalau ketemu, masya Allah nikmat ketemu sama saudara kita, ya. Tapi kalau sudah Android ya sudah senang, Dengarkan ceramah. Bagus ya, bagus. Itu kalau terpaksa, kan gitu istilahnya. Kalau masih memungkinkan datang ke majelis ilmu, datang majelis ilmu, dimuliakan. Ya. Bertemu dengan saudara kita itu nikmat, nikmat, nikmat ya. Yang itu enggak bisa diukur dengan kenikmatan yang lainnya. Dan mengetahui keadaan saudara kita bisa cerita, "Oh iya, saya sudah di sini, ini nikmat ya." Nah, ini kadang-kadang putus hubungan kita dengan saudara kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini tidak haram lah ya. Ana sarankan yang dihindari ya. Terutama anak-anak ya. Yang belum zuat ya. Maksud saya yang belum zuat sudah mondok dia tapi belum zuat ya. Sudah. Yang sudah zuat istri-istrinya janganlah, jangan berat nanti sibuk ya. Padahal tugas seorang istri itu banyak. Paling ya yang lucu-lucu aja cuma. Seringnya yang lucu-lucu aja. Ya. Pak sama tolabah. Ngirim-ngirimnya itu yang lucu-lucu. Bukan manfaatnya. Gambar-gambar ini, kadang ini, kadang. Aduh banyak perempuan juga ternyata. Ini yang saya perhatikan lah ya. Yang anda lihat lah ya. Akhirnya kemungkaran-kemungkaran lama-lama masuk ke dalam hati kita ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Afan, benarkah mengajari anak berpuasa pada usia 5 tahun merupakan hal yang salah? Ya dilatih anak, tergantung anaknya. Kalau dilatih semampu anak itu. Salafuna Salih membiasakan anak-anak itu berpuasa. Kapan batasnya? Selama dia mampu. Diupayakan sampai kalau saya tidak mampu ya sudah jangan dipaksa. Tapi dibiasakan, dibiasakan. Supaya anak itu terbiasa, supaya anak terbiasa kepada kebaikan. Ini berkaitan dengan hukum kadang-kadang anak-anak. Anak-anak kan enggak perlu ini, belum terkena taklif masih ya. Iya, memang. Tapi ini dalam rangka tarbiyah. Dalam rangka tarbiyah ya. Kalau memang anak enggak mampu jangan dipaksa. Kalau masih terus. Terkadang ada pertanyaan, terkadang muncul rasa jenuh dengan rutinitas dalam dakwah. Mohon nasihat dan bimbingannya. Ya memang demikian. Syaitan enggak akan rela untuk orang itu terus istiqomah dengan yang baik. Kita memang terkadang jenuh ya, rutinitas ngajar terus ya. Tapi kan ada libur ya. Digunakan manfaat libur ya. Manfaatkan dengan baik. Tapi kalau orang itu kuat imannya ya, masya Allah, tidak ada masalah dia setiap hari mungkin ya, memikirkan ini bagaimana gini. Mengkirkan pendidikan anak-anak ini, kenapa si fulan ini kok enggak mau dinasihatin, ini kenapa kok ahlaknya demikian, ini kok hafalannya kok enggak begini, kok dari dulu kok seperti ini ya. Terus dicari mungkin saya caranya salah, mungkin ini ya. Memang ngajari anak-anak ini subhanallah ya, kalau dakwah ngajari yang besar-besar itu masih ringan. Tapi kalau anak-anak ini masya Allah ya, waktu memang betul-betul diperas ya. Ngajar anak-anak kelas mungkin kayak madrasah itu berat. Kayak tarbiyatul awlad ya. Itu berat ya. Tambah besar dikit berat. Terus sampai puber itu lebih berat lagi ya. usia-usia SMP itu berat. Kasus-kasus beda dengan kasus-kasusnya anak-anak. Itu berat dan itu butuh konsentrasi, butuh perhatian betul. Memang kita jenuh kadang-kadang ya, masalah terus, tinggal di pondok ngurusin ini, belum ngajarnya ya. Kalau yang terlibat sampai penanganan masalah itu ya, itu kadang jenuh, menimpa kejenuhan. Ini begini, ya Allah belum selesai ini, datang lagi masalah ini, belum selesai ini, masalah terus. Ya tidak apa-apa, sekali-kali ya saudara, pindah ke amalan yang lainnya. Ya. Untuk biar tidak jenuh, banyak problem ini, dah. Ziarah ke pondok lain. Datang ke pondok lain, nanti di situ, ringan ternyata saya masih. Karena di situ juga ada problem juga. Banyak problem juga, ternyata ringan beban saya masih. Pulang seger lagi kita. Gitu. Karena melihat yang lainnya, ada problem. Memang banyak problem. Ya. Justru itu pahalanya besar. Ya. Jangan ditinggalkan. Banyak doa pada Allah. Sekali lagi banyak doa pada Allah. Kadang-kadang terbetik. Karena capek, karena ini kepengen pindah dari tempat tersebut. Ya. Anak-anak tak dakwah di sana aja. Kadang-kadang terpikir seperti itu. Ya. Enak di sana enak gini. Di sini saya sumpek gini. Ingat, manusia ini wang sinawang istilahnya ya. Kelihatannya enak di sana. Ya. Setelah ke sana, ya ternyata ada masalah yang lainnya juga. Ini. Pindah lagi. Ya itulah manusia. Yang enak di jannah, gak bakalan pindah. Kalau di dunia kepengen pindah. Katanya di sana itu, di pondok itu, enak. Tahunnya ini, ehwannya ini, enak di sini, ini. Gak ke sana. Dan dianya sendiri gak mau berubah. Ya sumpek. Ternyata, ternyata saya di sini disuruh begini. Saya begini disuruh begini. Maunya yang enak-enak toh dia. Ya. Pondok itu baik ini karena ta'awunnya itu semuanya. Semuanya berta'awun jadi baik. Sehingga tidak terasa berat. Karena ada ta'awun itu semuanya. Jadi enak. Saya di anu tak pindah di Solo, masya Allah Solo itu ta'awunnya tinggi ini. Dia datang maunya yang enak-enak aja cuma. Orang mau berta'awun sama dia, dia enggak mau berta'awun. Siapa yang mau berta'awun yang seperti ini? Ya dia hanya harus memperbaiki, artinya kesiapan kita. Dimanapun kita tinggal, mesti ada problem. Mesti itu sudah. Ya. Maka anak nasihatkan, ya memang. Berat memang pendidikan itu berat. Apalagi yang mau serius nangani anak-anak. Ini kenapa? Kok akhlaknya seperti ini? Kenapa ini ya? Ada masalah apa? Mungkin dengan temannya, mungkin di rumahnya, mungkin sama ustadznya. Itu kan diperhatikan. Jadi kenakalan anak-anak itu bisa jadi misal ya. Mudah-mudahan gak terjadi di sini ya. Gurunya gak mau disiplin. Masuk jam 7, masuk jam 7:30. Anak-anak sudah enggak terkondisi mau belajar, ribut sudah. Baru masuk gurunya 7:30. Hayo, datang marah-marah cuma. Nakal-nakal anak-anak ini. Taunya dipukul-pukul, ya jelas anak tambah nakal kalau gitu. Tapi kalau gurunya masya Allah disiplin, ini yang diharapkan orang tua, gurunya disiplin, kan gitu kan? Iya kan? Iya memang orang tua maunya seperti itu. Kayak gak pernah sakit orang itu, gitu ya. Kayak gak pernah punya masalah. Tapi guru misalkan berusaha disiplin. Masya Allah, ketika guru disiplin, otomatis anak usah datang. Patah usah datang. Kalau disiplin dia, akhirnya malu anak itu akhirnya datang duluan sebelum ustadznya datang. Coba sudah terapkan sudah. Disiplin coba. Mesti seperti itu. Bidinlah. Ya. Kalau ada 1-2 langsung tegur. Kenapa terlambat? Ustaznya kan enggak terlambat. Berani tegur dan nasihatnya diterima. Kalau ustaznya terlambat, kenapa aku terlambat? Ustaz saja terlambat. Cuma enggak diucapkan. Gitu aja cuma anak-anak itu. Ya. Cepat tepat waktu. Otomatis anak-anak itu ngikutin. Anak-anak itu senang ngikutin juga. Coba sudah, kalau ustaznya terlambat, muridnya terlambat mesti. Ya. Tapi kalau ustaznya tepat, jam 7 tepat, sebelum jam 7 masuk, sudah, langsung anak-anak itu. Nah, kalau itu dibiasakan, otomatis terbiasa. Anak-anak akhirnya malu kalau terlambat. Ketika terlambat, ditegur. Kenapa terlambat? Jangan dimarahi. Ya. Besok jangan diulangi ya. Gitu aja sudah, enggak usah pedes-pedes menyampaikan. Masya Allah, terlambat lagi, mudah-mudahan besok tidak. Terlambat lagi, Masya Allah, mudah-mudahan kamu tidak diganggu oleh setan. Tidak saja. Ya. Terus gitu. Insya Allah anak-anak akan ngikutinnya. Anak-anak itu suka ngikut ya. Nah, ini anak berharap ya. Kenakalan anak-anak itu bisa jadi ini kalau sebagai merobbi kita ya, bisa jadi karena saya yang salah ya. Saya salah mendidik, saya kurang tepat waktu, saya mungkin salah menegur dia di depan umum, saya tegur ya, coba dikoreksi gitu sehingga anak-anak berbuat perbuatan sepele, ditegur di depan kelas sampai anak ini down mentalnya, akhirnya gak semangat belajar ya gara-gara gurunya. Ini bisa jadi kesalahan dari guru. Nah, ini yang harus gurunya harus mereksi. Bisa jadi juga karena orang tua. Orang tua sayang sekali sama anak. Lihat anaknya, tuh kasihan di pondok. Makannya. Aduh, tidurnya ini. Ngirim uang jajan. Luar biasa, ngirimnya banyak lagi. Akhirnya anak menggunakannya tidak pada tempatnya uang tersebut. Nah, apalagi kurang kontrol pondok tersebut ya. Akhirnya anak-anak ini beli HP, sembunyi, main-main, akhirnya rusak. Ya jangan disalahkan karena uang jajannya berlebihan. Atau sebab-sebab yang lainnya ya. Banyak ya. Itu perlu dikoreksi kenapa anak begini ini. Memang berat memang. Itulah orang yang mendidik ya. Orang yang mendidik memperhatikan ini gimana jalan keluarnya ya. Nah, jadi kalau merasa jenuh ya cari amalan yang lainnya ya sebelum putus. Ya, artinya memutuskan tidak mau mengajar lagi. Insya Allah dengan amalan-amalan yang lainnya insya Allah bisa. Ya. Jenuh baca Al-Quran. Jenuh dengarkan ceramah-ceramah. Jenuh silaturahmi. Jenuh ya, datang ke pondok mana. Jenuh cari amalan-amalan soleh. Ya. Memang kalau di pondok terus sumpek memang ya. Ini kasus kalau yang nangani, kalau yang cuma ngajar ini paham nggak paham, mau alatnya baik tidak baik ya, saya pokoknya saya masuk jam sekian pulang jam sekian, mau paham mau jadi anak soleh mau tidak terserah ya, lain kalau ini nggak sumpek dia ya. Tapi ya eman ya. Rugi dia kalau cuma seperti itu ya, ini dari si mudarisnya. Cuma ana juga menasihatkan kepada kepada orang tua, tolonglah dibantu ya. Kekurangan-kekurangan yang ada mah bantu. Kekurangan tenaga gimana caranya? Mungkin enggak sempat mikir sudah ya. Mikir juga enggak sempat. Nah, antum yang sempat mikir mungkin ya mau mendatangkan ustaz, enggak ada yang memberikan mukafaah, bisa jadi kan? Ya. Bisa jadi antum yang berpikir ya. Wah, berarti ini butuh nih. Kalau mukafah kan antum cari bagaimana ma'at ini bisa menjalankan ekonomi sehingga tidak bergantung kepada orang lain ya. Ada yang berpikir seperti itu ya. Terus berpikirnya. untuk bagaimana pondok ini berkembang. Pendidikan anak-anak kita di situ bisa nyaman. Bagaimana anak-anak betah di pondok ya. Bahkan kalau sudah anak betah itu liburan itu kok lama ribuan anak di pondok. Ah itu bagus itu sudah ya. Kalau ada anak itu waduh. Anak kepengin ke pondok lagi. Kok lama ya sepondok aja lah. Liburan di pondok itu bagus. Karena lingkungan kalau di pondok enak sudah. Lingkungan salafin ya. Nah, ini butuh diskusi khusus masalah seperti ini ya. Memang beban pondok berat dan mungkin bagi mudarris yang sering menangani yang seperti ini masalah dakwah ini memang menimpa kejenuhan itu. Tapi ingat ajar insyaallah itu besar. Ajar insyaallah itu besar. Anak tidak sebutkan khawatir. Intinya di sini masalah mendidik anak-anak yang di luar kekuasaan kita ya. Ya kita semampu kita mendidiknya ya. Mendidiknya semampu kita. Kalau anak itu bisa dididik dengan baik, mungkin orang tuanya sulit diajak untuk tafahum ya sudah. Selama anak itu baik terus ya dididik, diarahkan ya. Adapun terkait dengan orang tua yang tidak peduli ya sudah. Ya. Kalau memang sudah tidak bisa ditangani, kembalikan ke orang tuanya. Ya. Karena banyak yang ditangani, ya. Banyak yang masih ditangani. Ya. Kita bertawun. Kalau kita sudah di luar batas kemampuan kita, ya sudah jangan dipaksa. Ya. Jangan dipaksa. Kalau tenaganya cuma bisa mengajar untuk sekian jam, jangan ditambah. Jangan ditambah kalau itu sudah betul-betul di luar kemampuannya. Kalau ditambah nanti yang lainnya berantakan nanti. Yang lainnya berantakan. Makanya sekali lagi butuh ta'awun dari yang lainnya. Butuh ta'awun dari yang lainnya. Ini karena menyebutkan nama kota, anak enggak mau sebutkan. Berkaitan dengan pendidikan anak-anak, terutama perempuan, ya, ini lebih hati-hati. Ya. Karena perempuan itu diberikan oleh Rasulullah sebagai kewarir, ya. Gelas-gelas kaca, gelas-gelas kaca yang mudah patah, ya. Dan wanita itu. Ya, Hawa, isyarat bahwasanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan tulang rusuk itu bengkong. Tulang rusuk itu bengkong. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan istausu bin nisa'i khairon. Menasihatkan kepada laki-laki, hendaklah berilah wasiat kepada wanita itu dengan cara yang baik. Karena Hulikot mintila, diciptakan dari tulang rusuk. Ida kom tahu, ya, kasar tahu. Jika engkau paksa untuk meluruskan, ya, maka engkau akan mematahkannya, ya. Akan patah nanti. Ya, kalau dengan keras. Ya. Tapi kalau engkau biarkan, ya, maka dia akan tetap bengkok. Dan juga Rasulullah menjelaskan bahwasanya wanita itu naqisatu aqlin waddin. Banyak kelemahan-kelemahan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penghuni neraka mayoritasnya adalah kaum wanita. Maka kita kalau mendengar hadis-hadis yang seperti ini bukan berarti kita hadis itu tersebut untuk mengancam kaum wanita, tidak. Kita selamatkan bagaimana mereka tidak sebagai penghuni neraka. Kita selamatkan. Yaitu dengan kita terbiah. Ya. Nah, cara mendidiknya, ya banyak waktu kita meluangkan waktu kita dengan anak-anak tersebut. Terus dilihat pergaulan anak-anak itu, ya. Dilihat pergaulan teman-teman yang berteman dengan anak-anak kita, karena itu akan mempengaruhi juga, ya. Mempengaruhi ini. Dan juga kepada anak-anak yang remaji ini, ya, terutama hendaklah ditanamkan pada mereka sifat-sifat keibuan. Ya, belajar mereka di pondok, dapat ilmu, tapi mungkin ketika pulang tolong tanamkan sifat-sifat keibuan. Ya. Jangan sampai nanti mendalilin suami. Ya. Punya ilmu nanti suaminya kasih dalil terus, nanti subhanallah ngatur suaminya nanti. Ya. Disuruh, ayo cuci piring nak, ya, sapu, ya, cuci pakaian, masak. Kalau pulang, ya, jangan dimanja anak perempuan, dikasih tugas itu. Ya. Karena dia mau gak mau nanti, ya, jadi ibu rumah tangga, walaupun hafal Al-Quran, walaupun hadisnya itu banyak yang dihafal, tetap jadi apa? Ibu rumah tangga. Saya rasa laki-laki, ya, laki-laki itu tentunya ingin mendapatkan wanita yang solehah. Ya. Masya Allah, rapi rumah tersebut. Ya kan? Senang gak laki-laki dapat istri yang seperti ini? Hah? Rumah bisa diatur, cekatan, nyuci, ini. Senang gak? Ya. Apa dapat istri, Masya Allah, hafizatul Quran, tetapi Masya Allah. Mas, tolong cuci bakanku ya mas ya. Itu mas dipel mas, pakai kaki lagi ya. Subhanallah. Hafid Al-Quran. Ya ini, Hafid Al-Quran punya keutamaan, tapi tolong adab akhlak. Nah wanita, dilatih seperti itu. Terus, jangan sering-sering keluar perempuan itu. Diupayakan di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Dibetahkan di rumah. Gimana? Bikin mainan-mainan atau apa, acara-acara, masak-masak, apa. Nah, ini seorang ibu harus pandai-pandai seperti itu. Bikin acara, beli ini. Pas libur mungkin, ya. Bikin masak ini, masak ini. Eh, kamu bisa enggak masak ini? Bikin masak ini. Pinter masak. Wah, itu senang. Kalau laki-laki dapat itu, senang itu ya. Kalau ada, saya mau. Nah, iya. Seneng rumah Masya Allah, rapi rumah Masya Allah ya. Anak-anak tertangani, suruh ngajari adik-adiknya Nasmi ini. Mungkin bosan Nasmi, ya sudah enggak usah Nasmi. Itu, masak-memasak apa-apalah. Karena itu nanti akan terjun ke situ ya. Dijauhkan dari HP, Android, jangan sudah ya. Bahaya-bahaya sekali ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pendidikan remaja ini ya. Memang butuh kedekatan ya. Tidak apa-apa keluar uang kita untuk anak kita, putri kita ini ya. Ya. Kasihan mereka juga ya. Memang dunia sekarang ini tantangannya lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau dulu di zaman ibu saya masih, ya, saudara-saudara saya, perempuan tuh maghrib enggak boleh keluar ya. Kalau keluar abi itu ada menjalin ya. Yang laki-laki juga enggak ada ya. Keluyuran-keluyuran enggak ada. Ya. Enggak ada listrik kok. Ya. Artinya fitnah zaman dulu masih ringan gitu loh ya. Sekarang subhanallah, sudah masuk ke rumah-rumah loh ya. Kalau dulu orang mau pacaran masih harus keluar rumah ya, sembunyi-sembunyi nyari tempat ya kan. Sekarang enggak perlu gitu, terang-terangan sekarang. Ya enggak? Parah sekarang ini. Malu kadang-kadang itu malu. Duh, subhanallah. Di tempat umum malu kita ya. Lihat orang-orang enggak, duh, subhanallah. Wes enggak ada malu gitu loh ya. Ya. Subhanallah ya. Menjijikkan, perbuatannya tuh menjijikkan. Sudah kayaknya aduh. Di mana imannya gitu loh ya. Kayak dunia milik berdua gitu loh ya. Yang di depannya bukan manusia kelihatannya. Subhanallah, enggak punya malu dia. Nah, kalau dulu, jangankan itu. Itu sudah malu, sudah padahal belum ketemu masih ya. Itu dulu, sekarang subhanallah. Apalagi sekarang ini masuk ya. Kemungkaran-kemungkaran ke rumah-rumah kita ya. Ya, ini bahaya itu HP Android itu anak-anak muda sekarang ini yang dicari itu bukan yang bagus-bagus ya. Ya kalau bilang sama abinya ya. Ini untuk anu biar bisa murojaah hafalan Al-Qur'an nih. Setel nih, kalau ada abinya setel mortal. Anak saya ini ya, terkontrol ini mortal. Mortalnya abinya enggak ada. Sudah ubah lagi ya. Kalau musik masih mending ya. Yang lainnya ini. Subhanallah. Ada pertanyaan, masya Allah ini. Sampai sekarang ana belum faham dengan janji Allah. Jangan takut kamu miskin jika kamu menikah. Karena dengan menikah Allah akan membuat kita jadi kaya. Kaya yang seperti apa Ustaz? Sampai sekarang masih seret. Ini kurang bersyukur. Disyukuri, disyukuri. Nikmat Allah itu disyukuri ya. Dan upayakan ya, kecintaan kita terhadap akhirat itu ditinggikan ya. Insyaallah Allah akan cukupkan diri kita ya. Allah cukupkan diri kita. Banyak bersyukur pada Allah. Ya. Misalkan sudah upaya-upaya dapatnya segitu ya sudah disyukuri ya. Ana melihat semiskin-miskinnya mungkin seseret-seretnya orang ini ya. Saya rasa masih makan 3 kali. Ya, coba ini coba jujur ya. Anaknya masih berapalah ya? Enggak usah saya sebutkan nanti disebutkan di sini. Ya. Anaknya berapa sudahlah ya. Insyaallah anaknya masih makan. Ya. Ana yakin anaknya masih makan. Salafi sekarang ini kekayaannya masya Allah. Bisa beli Android kok. Ya. Disyukuri. Banyak disyukuri ya. Kita belum pernah mengalami sebagaimana sahabat mengalaminya. Ya. Sahabat kadang sehari gak makan. 2 hari gak makan. Rasulullah, keluarga Rasulullah ya. Itu kita kalau melihat ke sana ya Allah kita ini kaya ternyata ya. Dan ana sarankan ya, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Kalau lihat ke atas kita berat, enggak pernah mensyukuri nikmat Allah. Baca Al-Qur'an, hidupkan rumah itu dengan baca Al-Qur'an, sholat ya. Supaya setan-setan ini banyak keluar dari situ ya. Rumah ini juga perlu dijaga ya rumah. Kalau rumah anak-anak baca Al-Quran, umiknya baca Al-Quran, abinya baca Al-Quran ya. Anak-anak diajarin baca Al-Quran, dia murojaah di rumahnya, masya Allah ya. Rumah penuh dengan yang seperti ini, hidup dengan bacaan Al-Quran, beribadah. Nikmat. Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Tahu kuburan ya. Sepi, enggak ada bacaan Al-Qur'an ya. Banyak jinnya nanti, iya kan? Kalau sudah banyak setannya ya sudah, jangan harap bisa beramal soleh ya. Berat untuk beramal soleh. Ya dunia segitulah ya. Makanannya ya segitulah makanan itu paling ya. Segini aja cuma nih sampai di sini makanan itu. Ya. Makanan sampai di sini cuma. Mantap makan apa sudah enak tuh. Wah, enak. Cuma sampai di sini saja sudah selesai. Setelah masuk itu sudah. Sudah, jangan terlalu dibesar-besarkan ya. Apalagi, waduh tidak punya kendaraannya, sudah. Seadanya apa yang bisa ya? Disyukuri yang ada, disyukuri ya. Kalau ini diterapkan masya Allah, nikmat ya. Tidak tahu ya dulu ya teman-teman ya, masya Allah itu dulu masya Allah ya. Di zaman anal ya. Masih di dekolan ya teman-teman. Bahkan sebelumnya ya. Apa nekat-nekat tidak tahu saya ya. Tapi masya Allah, saya melihat imannya teman-teman itu masya Allah ya. Tidak mikir mau zuat itu. Enggak, belum punya rumah, masih nyari kontrakan saja belum terpikir masih. Karena kepengin zuat, karena ingin menahan dari maksiat ya. Dia nikah ya. Tahu hadis itu ya. Allah akan menolong dia ya. Nikah. Ya namanya nikah, sudah nikah. Setelah itu nyari maisha, ya biasa susah ini, ada yang jual ini, jual itu ya. Biasa ya. Capek, ya biasa capek, tapi nikmat ya. Bisa belajar barokah ya. Bahkan ngontrak, nanti bisa ngontrak itu sudah syukur pada Allah ya. Sudah mau habis kontraknya bingung lagi ya. Nyari kontrakan lagi, dapat kontrakan senang lagi ya. Kalau sekarang salafi masya Allah nikah sudah ada rumah, sudah ada ini, masya Allah. Ya. Dulu bingung sampai ya, tapi yang menjalani enak-enak saja, sering taklimnya suami istri sering taklimnya. Sekarang nikah hilang taklim sudah. Ya. Disibukkan dengan dunia. Akhirnya yaitu serat terus, merasa serat karena gitu. merasa kurang tapi nggak ada yang nemenin ya sabar, nggak ada yang nemenin ya sabar ya. Sabar insya Allah nanti Allah cukupkannya. Nah kalau sudah diberi kecukupan ini satu nikmat, ini bahagia ya. Memang butuh dilatih memang ya, latihan sabar tuh butuh dilatih. Kalau kita terus melatih kesabaran, nanti Allah berikan kesabaran. Kalau sudah diberi kesabaran oleh Allah, maka itu nikmat yang amat besar. Ya. Apapun yang menimpa pada dia, kalau sudah ada kesabaran, nikmat sudah. Seolah-olah dia tidak tertimpa musibah. Hatta dia miskin, tidak ada keluh kesah. Sahabat, miskin-miskin sahabat. Tidak pernah ngeluh. Iya kan? Coba sahabat, antum kan pernah dengar ketika Rasulullah datang seorang tamu ya. Masya Allah, Rasulullah langsung ngirim utusan datang keluarganya. Apakah ada makanan? Ditanya, tidak ada makanan kecuali air. Kirim ke keluarga satunya lagi, jawabannya sama, tidak ada makanan kecuali air. Sehingga Rasulullah enggak bisa menjamu. Ini Rasul loh ya, enggak bisa menjamu, enggak ada yang disuguhkan loh ya. Kalau kita kan, masya Allah, mesti ada beras masih ya kan? Ada yang gak punya beras. Ayo ngacung, tak kasih nanti. Lah iya betul. Ini pondok kaya ini, tak kasih. Tak mintakan sama pondok nanti. Nah, itu banyak stok beras di pondok, iya kan? Masih ada. Lah Rasul gak ada dulu ya. Nah. Well, kalau kita bukan beras saja, minyak goreng masih ada. Masih macam-macam masih ada nih. Paling enggak bulus masih ada ya ini kan. Masih ada walaupun 20 ribu ya. Masih ada. Nah ini Rasulullah ngutus enggak ada makanan kecuali air. Ngutus satunya lagi enggak ada makanan. Semua istri-istrinya menjawab seperti itu semuanya. Akhirnya datang Rasulullah menawarkan kepada sahabat yang lainnya. Siapa yang akan menjamu tamuku ini ya. Ngancung orang Ansar, saya Rasulullah ya. Yang akan jamu ini masya Allah ya, kaya raya enggak, cuma ingin membantu ini lama enggak makan ya. Ingin dibantu, ayo saya Rasulullah, tanya sama istrinya ada makanan untuk tamu Rasul ini ya. Dijawab tidak ada kecuali makanan malam untuk anak kita. Bapak ibunya enggak dapat jatah sudah, tinggal anaknya tok. Bayangkan, ini keluarga sahabat ini. Enggak ada makanan kecuali makanan malam ini saja cuma ya, bukan besok. Malam ini tok untuk anak-anak kita. Diskusi-diskusi gimana caranya sudah kita muliakan tamu ini. Ya. Tamu Rasul ini ya. Dibikin bagaimana anak ini lupa dengan makan. Bisa dengan cara main-main, bisa dengan tidur. Ya. Dalam riwayat itu bisa bikin permainan supaya dia lupa dengan makan ini atau ditidurkan. Ya. Kalau anak itu main lupa makan kan, ya kan? Coba sudah anak main, woi sini makan. Bingung-bingung, dia senang main dia, ya kan? Nah, bikin main-main. Ini. Akhirnya ini makanan dijamukan kepada tamu tadi. Ya. Maksud saya, dia berani menawarkan itu bukan orang yang kaya loh ya. Ternyata sahabat ini tidak punya apa-apa. Ya. Nah kita masya Allah ya. Pakaian kita banyak. Ya. Sahabat pakaiannya masya Allah ya. Pakaian kerja ya itu, yang dipakai sholat ya itu, pakaian yang untuk tidur ya itu. Kan antum sudah pernah mendengar hadis-hadis ya tentang masalah berkaitan dengan mani misalkan atau darah haid yang menimpa kain ya, cara membersihkannya. Kenapa? Ya karena pakaiannya terbatas. Kalau kita elah ini set ganti baru selesai ya kan nggak ruwet-ruwet. Kalau kita gampang nggak ruwet-ruwet. Sampai dikerik sudah pakai untuk sholat. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat sebagiannya pakainya cuma satu. Satu lah ya. Ya kalau dicuci sudah nggak bisa keluar sudah. Ya. Nah, kalau kita, alhamdulillah kita masih kaya. Ya. Untuk taklim sendiri, ya. Untuk tidur sendiri, ya. Untuk kerja sendiri. Masya Allah, banyak pakaian kita. Makanannya juga gitu. Ini semuanya, ikhwan, banyak bersyukur ya. Insya Allah banyak bersyukur ya. Banyak anak, sudah gak usah khawatir. Allah nanti, tapi itu dididik anak. Bagaimana anak itu bertakwa pada Allah. Kalau anak-anak bertakwa, suruh doa. Insya Allah dikabulkan doanya ya. Ya. Dikabulkan doanya. Makanya didik anak ya. Ayah nak minta apa? Ya aku minta syarat sama kamu. Kamu akhlaknya yang baik, adabnya yang baik. Jadi anak yang bertakwa ya nak ya. Insya Allah dia akan penuhi kamu. Ya. Kamu doa. Kalau belum dapat lagi. Ya kamu kurang anu mungkin. Ayo doa pada Allah. Dididik gitu. Kalau kita gak punya. Ya didik seperti itu ya. Dekatkan pada Allah. Ketika dapat alhamdulillah nak ini dari Allah. Ya. Rezeki dari Allah. Alhamdulillah ini abi usahanya pasti kebetulan berhasil ini alhamdulillah. Kasih anak-anak ya. Kasih utamakan keluarga dulu kasihnya. Kalau enggak dapat sabar, ini kita ini kurang dekat pada Allah, kita banyak dosa mungkin anak ini. Begitu kan terus anak-anak ya. Sabar anak, ya. Kalau sana enggak dapat di sini, insya Allah di jannah. Tanamkan seperti itu. Kadang-kadang anak-anak kalau sering seperti itu, akhirnya malu, ya. Apa dia langsung doa pada Allah. Ya. Ini ikhwan, mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf dan kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala wasallallahu ala nabiyyina Muhammad.